الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas pada kesempatan yang lalu ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya ada suatu ibadah yang merupakan suatu ibadah yang mulia, yaitu at-tafakkur, berpikir, mempergunakan akal pikiran kita untuk merenungkan tentang keagungan cipta Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang hari akhir nanti, hari kiamat nanti, berpikir tentang surga, neraka dan yang lain sebagainya. Dan kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala setelah menyebutkan ayat tadi menyebutkan pula hadis, namun hanya satu hadis yang disebutkan dan itu pun dengan isyarat saja, karena tak hadis tersebut sebelumnya sudah beliau sebutkan pada bab yang telah lalu, itu bab muraqabah, bab tentang muraqabah perasaan atau yaitu kesadaran proses seorang itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata di sini wa min al-hadis al-hadith as-sabiq, dan dari hadis tadi yang menunjukkan tentang perkara ini yaitu tafakkur, al-hadith as-sabiq yaitu hadis yang telah kita lalui disebutkan lafaznya atau sepenggal dari lafaznya itu al-kayyisu man dana nafsahu, seorang yang cerdas yaitu seorang yang memperhitungkan dirinya sendiri. Hadis ini sudah lewat pada bab muraqabah, di mana lafaz yang dibawakan di sini atau lafaz lengkapnya bahwasanya hadis tersebut dari sahabat Abu Ya'la bin Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, seorang yang cerdas yaitu seorang yang memperhitungkan dirinya sendiri dan dia beramal untuk hari yang setelah kematian, apa yang akan datang setelah meninggalnya dia, setelah wafatnya dia, yaitu hari akhir. Qala wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-'ali, sedangkan orang yang lemah yaitu seorang yang menjadikan jiwa yang mengikuti hawa nafsunya dan lalu dia berharap dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak angan-angan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan sebenarnya ini adalah hadis yang dhaif, namun sebagaimana telah kita sebutkan pula bahwasanya makna dari hadis ini sahih sebagaimana ini disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Maka makna dari hadis ini kita bahas karena maknanya sahih walaupun hadisnya dhaif. Makna dari hadis ini yaitu bahwasanya seorang yang jayis, seorang yang cerdas, seorang yang memiliki tekad yang kuat, dia adalah seorang yang selalu mempergunakan kesempatan-kesempatan yang didapatkannya. Maka apa yang dilakukan oleh orang yang seperti ini, dia selalu bermuhasabah dan menghasab, memperhitungkan diri. Yaitu dia melihat kepada apa yang dia telah lakukan dari amalan-amalan, apakah dia sudah betul-betul melakukan kewajiban-kewajiban atau masih ada kewajiban yang dia lalaikan, apakah benar-benar dia sudah meninggalkan segala macam keharaman, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah masih ada yang dia lakukan di perkara-perkara kemaksiatan tersebut. Dia selalu berbahasa, berarti apa, memikirkan tentang amalan yang dia lakukan ini sudah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Maka orang yang seperti ini katanya dia akan memperbaiki amalannya, memperbaiki amalannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, "Andana yasahu wa amila bima ba'da al-maut." Dia memperhitungkan dirinya sendiri, berbuhasalah, kemudian dia beramal setelah apa-apa untuk apa yang akan dia hadapi setelah kematian. Maka seorang yang bermuhasabah tadi pastilah dia kemudian setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki kekurangan, dia menyempurnakannya. Saya kurang banyak beramal dengan amalan-amalan soleh, maka dia memperbanyak amalan-amalan soleh atau bahkan mungkin ada kewajiban yang perlu dia lakukan. Maka dia mulai memperbaiki dan membenahi amalan tersebut, melakukan kewajiban-kewajiban yang masih dia tinggalkan. Dan mungkin pula ada kemaksiatan-kemaksiatan yang masih dia lakukan yang belum bisa dia tinggalkan, yang masih jiwanya tergantung dalam kemaksiatan tersebut, sulit dia untuk melepaskannya. Seorang yang kaya sekali, seorang yang cerdas dan memiliki tekad yang kuat, maka dia akan berusaha untuk lepas dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Maka seorang yang kaya sini akan mendapatkan balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dan juga banyak beramal dengan amalan-amalan soleh. Adapun sebaliknya, yaitu al-'ajiz, orang yang lemah, yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dia senangi, apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, dia kerjakan. Apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, yang memberatkan dirinya, dia tinggalkan. Yang misalnya dia perkara yang sesuai dengan hawa nafsu, yaitu perkara-perkara yang melanggar syariat. Ini yang dilakukan orang-orang kafir, selalu mengikuti hawa nafsunya, berbagai macam kemaksiatan yang sebetulnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika cocok dengan hawa nafsunya, dia kerjakan. Berbagai macam ketaatan dan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, ketika itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan. Maka ini seorang yang ajiz, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa? Wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Dia banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia akan mengatakan dalam hatinya atau kemudian terucap dengan lisannya, "Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafur Rahim." Mengeluarkan dalil, Allah Maha Pengampun, ya Allah Maha Penyayang. Kalau kemaksiatan seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan apa? Sedangkan amalannya tidak sesuai dengan harapannya. Seorang yang memiliki harapan, seharusnya amalannya sesuai dengan apa yang diharapkan. berharap untuk mendapatkan kekayaan, apa yang dilakukan? Banyak bekerja dengan dia, bekerja dengan tekun. Ya. Itu yang seorang laki-laki mengharapkan. Ya. Bosnya dia menjadi seorang yang kaya raya, meraih kesuksesan. Seorang yang ingin mendapatkan jannah Allah, surga Allah, ingin selamat dari neraka, tidak mungkin keadaannya seperti ini, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan amalnya tidak cocok dengan harapannya, tidak masuk akal. Maka orang yang seperti ini tidak kaya, tidak cerdas, dia seorang yang ajis, seorang yang yaitu tidak mampu, lemah dan bodoh sebetulnya. Seorang yang seperti ini, seorang yang bodoh. Maka hindarkan dari pikiran kita perkataan-perkataan seperti ini. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan hidayah. Nantilah kalau sudah tua, saya bertaubat. Kalau sekarang saya masih ingin menikmati hidup, atau kemudian mengatakan, ya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan hidayah kepada saya, ya saya ingin taat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan memberikan hidayah kepada saya, mau apa lagi? Orang lemah yang seperti ini bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalan-amalan buruknya, ditimpakan semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau berintrospeksi diri, tidak akan lebih baik orang yang seperti ini. Ini adalah orang yang ajiz. Maka orang yang seperti ini akan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan jauh dari amalan bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jauh dia, terlalu banyak perhatiannya, terlalu banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia tidak mau memperbaiki dirinya, merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya, akan merahmatinya, sehingga dia terus-menerus dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang kaya tadi, dia pasti akan memanfaatkan umurnya dengan sebaik-baiknya. Sadar dia, ketika dia bermuhasabah, dia sadar bahwasanya umurnya terbatas. Umurnya adalah modal baginya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia akan mengamalkan amalan-amalan saleh untuk hari akhir nanti. Adapun orang yang ajiz, tenang dia. Walaupun umurnya terbatas, dia tidak sadar bahwasanya ketika sudah selesai habis jatah umur tersebut, tidak akan mungkin dia kembali ke dunia. Dia tidak sadar, dia tidak pernah bermuhasabah sehingga santai dirinya. Melakukan apa yang mencocokkan hawa nafsunya dan meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang hayis, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang lemah, sehingga dengan itu kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kepada bab yang selanjutnya. Dikarenakan bab tentang tafakur ini hanya menyebutkan satu hadis, kita lanjutkan kepada bab yang selanjutnya, itu bab yang ke-10. Ataupun sebelum kita melanjutkan, mungkin ada yang akan ditanyakan, akan dipersilahkan lebih dahulu. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab al-mubadarati ila al-khairati وأحد من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. باب mengenai sikap bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perkara-perkara kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan juga dorongan bagi orang yang akan melakukan kebaikan supaya orang tersebut betul-betul melakukan perkara kebaikan tersebut dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan-keraguan. Maka di sini ada dua perkara yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini dan akan disebutkan dari dalilnya. Yaitu yang pertama, seorang hendaknya bersegera untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara ketaatan. Adapun yang kedua, ketika seorang akan melakukan ketaatan, hendaknya dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam ketaatan tadi. Jadi perkara yang pertama yaitu bersegera, perkara kedua yaitu bersungguh-sungguh. Adapun perkara pertama yaitu al-mubadarah, bersegera untuk melakukan kebaikan. Lawan dari sikap ini yaitu sikap bermalas-malasan dan menunda-nunda amalan. Jadi bersegera ini berarti seorang apa? Berusaha untuk melawan rasa malasnya dan juga melawan untuk sikap seorang ini apa? Cenderungnya menunda-nunda amalan. Nanti saja. Seperti yang tadi kita sebutkan, seorang yang masih muda biasanya dia ingin mengikuti angan-angan masa muda, ingin meraih keinginan-keinginannya, meraih kesenangan-kesenangannya, sehingga banyak terjatuh kepada perkara kemaksiatan yang meninggalkan yaitu ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menunda nanti saja taubatnya, nanti saja dalam kebun ketaatan. Ini adalah lawan dari al-mubadarah, bersungguh-sungguh atau bersegera untuk melakukan amalan. Maka inilah sikap yang penting, dikarenakan seseorang ketika memiliki sikap yang sebaliknya, bermalas-malasan dan menunda-nunda amalan, bisa jadi lewat umurnya kemudian dia yaitu tidak mendapat kesempatan lagi untuk banyak beramal dengan amalan-amalan soleh. Terkadang kesempatan itu cuma datang sekali dalam seumur hidup. Terkadang kesempatan tersebut juga akan lewat pada waktu-waktu tertentu. Misalnya apabila seorang masih dalam masa mudanya, dia bermalas-malasan, menunda-nunda amalan nanti saja. Padahal nanti yang kuat, kekuatan tersebut akan sirna nanti pada masa tuanya. Lambat laun dia akan menjadi seorang yang lemah, rentah, kemudian juga pikun. Ini semuanya akan menghalanginya atau kemudian menghambatnya dari banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seorang yang masih muda, dia misalnya katakanlah menghafal Al-Qur'an, mudah baginya untuk menghafal Al-Qur'an. Beda dengan orang yang tua. Peluangnya untuk menjadi seorang yang hafal menghafal Al-Qur'an bagi anak-anak muda lebih besar daripada orang-orang yang sudah tua, 30-an, katakanlah 40-an, 50-an, lebih berat. Masa muda harus dimanfaatkan untuk perkara-perkara seperti ini. Supaya paling tidak yang menghafal 10 juz atau 20 juz atau bahkan sampai khatam, dia menghafal yaitu Al-Qur'an tersebut sampai akhirnya. Maka ini sesuatu yang baik, yang apabila dia tidak melakukannya pada saat itu akan lewat kesempatan. Bukan kemudian tidak mungkin, tapi berat, akan banyak tanggung jawab, akan kemudian dia kehilangan seperti kita sedikit kemampuannya dalam menghafal. Maka itulah manfaat dari al-mubadarah. Itu adalah ketika dia memiliki kesempatan dia melakukannya, itu akan lebih baik daripada kemudian dia menunda-nunda dan malas untuk melakukannya sehingga terluputkan dari suatu kesempatan, terluputkan dari kesempatan untuk beramal yang mungkin tidak akan kembali selama-lamanya. Yang apabila dia selalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan tadi, tentu saja ketika sampai pada akhir hayatnya akan lebih banyak amalan-amalan yang dia lakukan daripada seorang yang menunda-nunda. Kadang-kadang seorang itu menundanya ya sampai masa tuanya lah. Mungkin menunda sekarang mau membaca Al-Qur'an misalnya, tapi dia masih ingin untuk bersantai-santai, membaca atau membuka HP misalnya, nanti saja. masih banyak waktunya. Ternyata setelah dia selesai dari urusan yang satu ini, hampir sudah selesai, datang waktu untuk kesibukan yang lainnya, tidak sempat membaca Al-Quran. Lalu kalau saja tadi hampir dia nyala, dia buka Al-Qurannya, dia baca satu lembar, dua lembar, tiga lembar, maka dia mendapatkan pahala yang begitu banyak, yang satu hurufnya sama setara dengan 10 pahala. Bayangkan berapa pahala yang didapatkan dengan membaca satu halaman atau dua halaman atau lebih dari itu. Yang ketika dia menunda-nundanya, terluputkan dari dirinya, maka apa? Tidak mendapatkan pahala dia. Atau mungkin mendapatkan pahala yang lain yang mungkin dengan membaca yaitu ilmu yang bermanfaat dari HP-nya, tapi tidak setara kemudian dengan apa yang didapatkannya dengan membaca Al-Quran. Maka seorang itu ketika mendapatkan suatu kesempatan untuk beramal, maka dia selalu bersegera untuk melakukannya. Apa yang terpenting dalam hatinya untuk dia mengamalkannya ketika itu, lakukan ketika itu juga, selama tidak ada perkara yang lebih penting, selama tidak ada amalan yang lebih besar untuk dia lakukan. Misalnya mau membaca Al-Quran, tapi sudah datang waktu sholat, ya sholat dulu, sholat wajib, sholat wajib. Ketika memang bertentangan atau kemudian harus memilih antara yang wajib dan yang sunnah, yang wajib dijalankan, yang wajib terlebih dahulu dijalankan. Terus setelah itu apabila memang ada waktu yang membaca Al-Quran. Atau misalnya dia hendak membaca Al-Quran, tapi kemudian orang tuanya membutuhkannya untuk membantunya, tentu saja hendaknya dia, ya karena memang orang tua membutuhkan dan berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Dan membaca Al-Quran adalah sesuatu yang baik, itu sunnah saja, tinggalkan lebih dahulu. Tapi apabila memang tidak ada perkara-perkara yang lebih bermanfaat, perkara-perkara yang lebih ditekankan, perkara yang wajib, kemudian dia bermalas-malasan, ini yang kemudian hendaknya kita koreksi dari diri kita masing-masing, bersegera untuk melakukan amalan-amalan apapun yang terbentuk dalam hati kita. Terkadang kita terbentuk dalam hati kita ingin bersedekah, dan sudah kita siapkan berapa yang akan kita sedekahkan. Namun terkadang kita menunda-nunda untuk memberikannya. Akhirnya berlalu waktu, kemudian pada atau beberapa hari setelahnya ternyata kita sendiri yang menggunakan uang tersebut. Akhirnya tidak bisa bersedekah. Padahal ketika kita mau bersedekah itu berapa? Yaitu rezeki kita. Kita membutuhkan uang tersebut. Kalau kita serahkan ketika itu juga, mungkin nanti pada suatu waktu akan datang lagi rezeki yang lainnya. Dan kemudian kita bisa gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kalau kita tunda-tunda, tidak kita berikan, maka akhirnya ternyata kita sendiri yang membutuhkan uang tersebut yang sudah kita siapkan untuk bersedekah dan yang lain sebagainya. Dan mungkin kita mengalami masing-masing, ketika kita menunda-nunda sesuatu, maka kita akan terluput dari amalan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membimbingkan tentang perkara ini, terkhusus tentang ibadah haji. Dalam satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza arada ahadukum al-hajj falyat'ajjal." Apabila salah seorang dari kalian hendak untuk melakukan ibadah haji, maka hendaklah bersegera, cepat-cepat untuk melakukannya. Fa innahu qad yamradu al-mariyad, karena bisa jadi seorang yang atau seorang itu tertimpa sakit, awalnya sehat kemudian sakit tidak bisa haji. Wa tadhillu ar-rahilah, dan bisa saja yaitu hewan tunggangan dia, dia awalnya punya unta, bisa dia pakai untuk berangkat haji, dia tunda setahun dua tahun hilang, hewan tunggangannya atau kemudian mati, atau kemudian dia membutuhkan uang sehingga dijual. Padahal awalnya dia mampu, ya, sehat, punya bekal, ya, kemudian punya kendaraan, tinggal berangkat ke tunda, ya akhirnya apa? Berlalu waktu, hilang kesempatan tersebut. Wa ta'atul hajah, dan bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang datang, ya, yang awalnya dia lapang waktunya untuk memperlakukan ibadah haji ditunda, maka pada tahun depannya atau dua tahun kemudian atau tiga tahun kemudian ternyata banyak kebutuhan yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa meninggalkan keluarganya, misalnya ada yang sakit, tahun keduanya juga ada yang lain lagi yang perlu dilakukan, tahun ketiganya seperti itu. Karena ketika seorang memiliki kemampuan ya, dan kesempatan, maka hendaknya dia melakukan ibadah haji tersebut. Ya, ini tentu saja pada zaman dulu yang namanya ibadah haji ketika zaman Rasulullah SAW tidak perlu ada antrian, ya, tidak perlu ada antrian. Ya, mungkin ketika beberapa tahun yang lalu masih bisa diamalkan yang seperti ini, seorang memiliki uang untuk melakukan ibadah haji langsung dapat, langsung berangkat. Ya, itu sebenarnya dilakukan. Kalau pada saat ini, ya paling tidak sudah punya uang, masih sehat, ya daftar untuk melakukan ibadah haji. Jangan ditunda-tunda, ya, bisa jadi kemudian uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk tadi mendaftar untuk berangkat haji, bisa jadi dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain habis, ya. Atau kemudian bisa jadi diberikan suatu benda, suatu kebutuhan misalnya kendaraan hilang, atau kemudian dipakai untuk yang lain yang membuat ini dan membuat itu pun ya, habis uang tersebut, ya, sehingga dia mungkin sulit untuk mendapatkannya kembali, ya, akhirnya tidak bisa melakukan ibadah haji. Maka itulah yang seharusnya kita camkan dalam hati kita, dan kita betul-betul berusaha untuk bersegera untuk melakukan amalan yang mampu untuk kita lakukan. Kemudian di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua ayat, yaitu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang 118. Berkata Imam An-Nawawi, "Qala Allah taala berfirman, fastabiqul khairat." Maka hendaknya kalian bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan maka di sini bukan bersegera, berlomba-lomba, berusaha apa-apa. Bersegera dan kemudian ingin amalannya lebih banyak daripada orang lain. Ingin untuk kemudian menjadi seorang yang lebih banyak pahala yang disi Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Maka firman Allah fastabiqul khairat ini lebih mendalam daripada apabila lakukan sabiqul khairat, bersegeralah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu ingin jadi yang pertama, ingin jadi yang terbanyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang yang paling tinggi berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-musabaqah, berlomba-lomba untuk yaitu mendapatkan atau mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah yaitu bermusabaqah, berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama dalam salat. Ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha." Sebaik-baiknya shofnya para laki-laki adalah yang paling pertama, dan sejelek-jeleknya shofnya laki-laki itu paling terakhir, paling belakang. Ini paling terakhir. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shof pertama. Ini bukan sekedar pujian, itu apa? Hal sunnah supaya kaum muslimin mau untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Itu sop yang pertama. Kemudian apa yang sufu kinisa iakiruha wajaruha awaluha, dan sebaik-baiknya sopnya para perempuan yaitu yang paling terakhir, yang paling belakang, dan yang paling buruk, yang paling jelek dari sopnya perempuan yaitu yang paling pertama. Dikatakan yang paling pertama, yang paling depan, itu paling dekat dengan laki-laki, sehingga apa? Sehingga yaitu godaannya lebih besar, fitnahnya lebih besar ketika dia lihat langsung kepada laki-laki. Ketika dia lebih dekat apa? Maka lebih jelas wajahnya, mungkin dia mendengarkan suaranya. Demikian pula laki-laki mendengarkan suara wanita ketika ada wanita yang di belakangnya. Maka sopnya laki-laki yang paling belakang, yang paling belakang lebih dekat ke perempuan, lebih besar fitnahnya. Maka hendaknya kita bersegera dan berlomba-lomba untuk mendapatkan sop yang pertama. Maka di sini kita mengoreksi diri kita masing-masing. Terkadang kita untuk mendapatkan sop yang pertama itu masih malu-malu, masih malu-malu. Datang kemudian sebetulnya bisa masuk ke sop yang paling depan, tapi masih mencari tempat duduk untuk menutup sholat, untuk sholat sunnah di mana di sop yang belakang kemudian. Depan masih kosong. Mungkin di orang yang pertama masuk ke masjid tidak ada orang yang ada di sop pertama, belum ada orang yang di sop pertama, dia masih sholat di belakang. Ini tidak sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Fastabiqul khairat, terus segeralah kalian untuk atau lomba-lomba kalian untuk melawan kebaikan. Karena dia apa? Dia rela untuk kalah. Dia rela di belakang. Kenapa? Karena malu saja. Tidak seharusnya seorang yang memang betul-betul ingin berlomba-lomba untuk kebaikan hilangkan rasa malu tersebut. Atau terkadang juga yang maaf-maaf ya, mungkin banyak juga yang melanggarnya, mempersilahkan orang lain. Mempersilahkan orang lain, ini berlomba atau tidak? Tidak berlomba yang seperti ini. Kalau berlomba banyak, saya yang maju. Di depannya yang kosong ya, saya yang maju. Tidak perlu kemudian mempersilahkan orang lain sebetulnya ya. Jadi ini koreksi ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang apa? Paling depan, paling utama dalam hal ketaatan, termasuk sholat yang pertama. Maka berlomba-lomba untuk maju. Walaupun tentu saja ketika maju ya dengan adab. Kalau kemudian yaitu apa menyobot seperti itu, ya ketika dia memungkinkan untuk maju ke sholat yang terdepan, maka itu yang dia lakukan dengan adab. Dengan adab. Tentu saja menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya, menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari sisi yang lainnya, hendaknya ya, seorang yang berada di masjid, ya lumrah kepada orang-orang yang memang ingin maju. Ya. Jangan kemudian merasa umum saya di apa namanya disalib begitu. Ya orang yang lain di pusat yang terdepan, berlomba-lomba, ya lumrah. Maksudnya kita memaklumi, dan kemudian tersinggung. Ya. Jangan sampai ada rasa tersinggung. Yang seperti ini adalah sesuatu yang disyariatkan untuk maju ke depan menuju sop yang pertama atau paling tidak kalau tidak sop yang pertama ya sop yang setelahnya lebih baik daripada sop yang di belakangnya lagi. Dan Rasulullah SAW mencela orang-orang yang tadi bersengaja untuk kemudian berada di sop yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. Akan senantiasa suatu kaum itu dia mundur atau memilih sop-sop yang terakhir sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan mereka. Allah Azza wa Jalla yang akan mengakhirkan mereka. Ini adalah suatu celaan Rasulullah SAW. Ini adalah yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka hendaknya kita bersegera dan berlomba-lomba dalam hal ini. Ini diantaranya. Dan mungkin juga ada contoh-contoh yang lainnya, misalnya dalam bersedekah atau mewakafkan hartanya untuk masjid misalnya. Ada masjid yang dibangun dan mereka sekarang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling banyak menyumbang di masjid tersebut supaya masjidnya berdiri, dan dia yang paling banyak mengambil andil untuk berdirinya masjid tersebut. Tentu saja jangan sampai jika kata dia, namun karena ingin mendapatkan keutamaan seorang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang mewakafkan hartanya untuk bangunan yang dimanfaatkan hingga bertahun-tahun lamanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Bahkan kalau di Yaman sana, seorang ibu ketika berwakaf ingin untuk kemudian mewakafkan bahwasanya masjid tersebut semuanya saya yang bangun. Kalau ada yang ingin ditambahkan, jangan sampai ada orang-orang lain yang masuk. Saya yang akan memberikan biaya untuk tambahannya, mau nambah misalnya perluasan misalnya, atau mau nambah WC, atau mau nambah apapun, bilang saya yang bilang. Walaupun yang sebenarnya terlalu ekstrim tentunya. Jadi siapa saja lah sebenarnya boleh untuk kemudian masuk dan ikut hadir dalam membangun masjid tersebut. Ya. Namun sebenarnya tetap saja seorang berusaha untuk menjadi orang yang pertama untuk melakukan perkara-perkara kebaikan seperti wakaf tadi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang kedua. Berkata Al-Imam An-Nawawi, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat yang ke-133. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita terhadap dua perkara, bersegera untuk menuju ampunan Allah dan bersegera untuk meraih al-jannah, bersegera untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terbesar yaitu bertaubat kepada Allah, bersegera untuk bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang masih kita lakukan. Ini salah satu perkara terbesar atau amalan yang terbesar yang seorang dapat meraih ampunan Allah Subhanahu. Dan demikian pula beristighfar, banyak-banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan astagfirullah ya, atau kemudian berdoa Allahumma ighfirli ya, atau kemudian mengatakan Allahumma inni astaghfiruka dan yang lain sebagainya. Atau misalnya dalam majlis apa yang kita ucapkan ketika ada istighfar seperti ini, kita banyak-banyak mengucapkan apa? Tawabi Ubili, Wabi Ma'ayai, ini kan Tawabu Rabu atau Tawabu Rahim, kan Tawabu Rabu Tawabu Rahim. Tawabi Ubili, Wabi Ma'ayai, ini kan Tawabu Rahim. Bukan-bukan Nabi SAW, seorang yang diampuni Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau pun mengucapkan dan mengulang-ulang kalimat yang beliau berkata ini kata Tawabur Rahim berkali-kali dalam majlis beliau, berkali-kali dalam majlis beliau. Beliau adalah orang yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita seharusnya lebih pantas untuk kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula melakukan amalan-amalan yang lainnya akan mendatangkan al-maghfirah, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wudu. Dikatakan wudu ketika seseorang berwudu tadi, maka akan keluar dosa-dosanya dari anggota badan tersebut bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudhu tadi, ketika dia mengusap wajahnya atau mencuci wajahnya kan keluar dosa-dosa yang dia lakukan dengan lisannya, dia lakukan dengan matanya, tapi kemudian ketika dia mengusap tangannya dan lain sebagainya, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang dengan ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.